الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum ala al-jabha wa ashara biyadihi ila anfih wal yadain bur-rukbatain wa atrafil qadamain muttafaqun alaih. Dan dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintah untuk sujud di atas 7 tulang atau 7 titik dari tubuhnya, yaitu dahi, sambil beliau isyaratkan dengan tangannya ke hidungnya. Ini dahi dengan hidung itu 1. Kemudian kedua tangan, 3. Kemudian kedua lutut, 5. Dan kedua ujung-ujung jari kaki, sehingga 7 titik. Hadis disepakati oleh Bukhari dan juga Muslim. Aku diperintah tentu kalau Rasulullah yang sebutkan ini ma'ruf, tidak ada lain yang memerintah beliau melainkan Allah SWT. Ini disebut mabni lima lam yusamma fa'iluh. Memang tidak disebutkan pelakunya karena maklum, ma'ruf. Seperti Allah sebutkan di An-Nisa, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ya ma'ruf, enggak ada lain yang menciptakan mereka melainkan Allah. Aku diperintah untuk sujud di atas 7 titik. Dahi dan juga hidung beliau isyaratkan dengan tangannya. Lalu kedua tangan yang dimaksud adalah kedua telapak tangan. Tangan jika diitlakkan disebutkan secara mutlak, maka yang dimaksud adalah tangan, hanya sampai telapak tangan. Kecuali jika tangan itu disebut dengan perincian atau sifatnya, Maka yang dimaksud ya sesuai perincian atau sifat yang disebutkan padanya. Kalau enggak ada perincian, enggak ada sifat yang disebut, tangan begitu saja, maka maknanya hanya telapak tangan. Makanya misalnya ketika Allah katakan wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma di Al-Maidah, pencuri lelaki atau wanita, potong tangan mereka. Di mana dipotong? Allah sebutkan tangan, potong tangannya. Namanya tangan dimulai dari bahu sini, ini sudah tangan. Apa dipotong di sini karena ini tangan semuanya? Ataukah dipotong di sikunya karena ini juga tangan? Yang para ulama tafsir sebutkan, pemotongan tangan bagi pencuri hukuman bagi mereka hanya telapak tangannya saja. Karena ayat menyebutkan secara mutlak tangan. Maka seperti tadi kaidahnya, kalau tangan disebutkan mutlak, maka maknanya hanyalah telapak tangan. Begitu pula dalam hadis ini, wal yadain, aku diperintah untuk sujud pula di atas kedua tanganku, yaitu di atas kedua telapak tanganku. Karena sujud dengan hasta dilarang, tidak boleh, karena itu menyerupai sifat duduknya binatang buas. Warukbatain, dan kedua lutut, lutut ma'ruf, dengkul, sendi perpisahan, pemisah antara betis dan paha, dan juga yang terakhir jari jemari pada kedua telapak kaki. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita wajibnya sujud pada tujuh titik ini. Harus. Dahi hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan jari jemari kaki atau telapak kaki. Hadis ketika Rasulullah sebutkan, aku diperintah oleh Allah untuk melakukan ini, aku diperintah untuk begini, menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah SAW itu manusia, hamba yang juga terkena perintah Allah, syariat, hukum ditujukan kepada beliau, lakukan ini, jangan lakukan ini, kamu diperintah begini, kamu dilarang begini, karena beliau hamba, hamba Allah, milik Allah, dalam kekuasaan Allah harus taat dan mengikuti apa yang Allah perintahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga sifat-sifat rububiyah, sifat ketuhanan tidak berhak untuk diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak boleh dan haram. Karena beliau hamba manusia. Makanya Allah sebutkan dalam ayat, Qul innama ana basyarun mithlukum. yuha ilayya. Katakan aku ini bashar, manusia seperti kalian, sama makan, minum, kencing, BAB, sama manusia. Layaknya yang terjadi pada manusia terjadi pada beliau sallallahu alaihi wasallam, menikah dengan istri-istrinya, manusiawi. Basyarun mithlukum, beliau lupa, layaknya orang juga lupa. Nah, sifat-sifat kemanusiaan ada pada diri beliau alaihi salatu wassalam. Hanya saja beliau dimuliakan oleh Allah dengan risalah, yuha ilayya, diwahyukan kepada beliau syariat ini. Hadis menunjukkan bahwa tidak cukup atau tidak mencukupi dalam sujud hanya dahi. Dahi saja tidak cukup, belum mencukupi dalam sujud tanpa menyertakan hidung. Sebaliknya juga tidak mencukupi kalau hidung saja dalam sujud tanpa menyertakan dahi. Makanya ketika Rasul menyebutkan titik yang pertama dahi, beliau isyaratkan dengan tangannya, hidung juga, menunjukkan pentingnya dan wajibnya sujud itu harus dua ini, dahi dan hidung, kedua-duanya harus menempel di bumi, harus sujud. Karena sebagian orang sujudnya terangkat kepalanya sehingga hanya dahinya atau bagian atas dahinya yang sujud, sementara hidungnya terangkat dari bumi, dari tanah. Maka itu tidak benar dan tidak mencukupi dalam sujudnya. Atau bagian yang lain anggang-anggang sujudnya, sehingga yang menempel ke bumi hanya hidungnya, sementara dahinya terangkat, tidak menempel. Kedua-duanya salah dan tidak mencukupi. Hadis pula mengajarkan kepada kita wajibnya sujud juga pada kedua lutut semuanya. Sehingga kalau salah satunya diangkat, tidak menempel, juga tidak mencukupi. Demikian pula ujung dari jari jemari kaki harus menempel di bumi. Kalau dilihat secara umum, wa atrafil qadamain, titik yang ketujuh atau keenam dan ketujuh adalah ujung dari jari jemari telapak kakinya. Terfahami umum dalam artian baik itu ujung atau jarinya sujud dengan punggungnya atau ditegakkan atau pada perutnya, perut jari. Yani kalau ini jari kaki misalnya, ini tanah, zahirnya yang tampak dari hadis umum bisa dia sujud jari jemarinya berdiri begini hingga ujung-ujungnya ini begini. Bisa pula zahirnya hadis menyangkut kalau dia sujud ini punggungnya jari sehingga begini dia sujudnya, atau perut yaitu bagian dalamnya sehingga dia sujud begini. Tetapi di dalam hadis, di riwayat lain lebih diperjelas bahwa sifat sholat Rasulullah SAW mustaqbilan bi atrafi asabi'ihi atau bi atraf asabi'i qadamihil qiblah, bahwa beliau menghadapkan ujung jari jemari kakinya ke kiblat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sujud jari jemarinya kaki dihadapkan ujungnya ke kiblat sehingga ditekan, karena tanpa itu enggak akan menghadap kiblat dia. Kalau hanya begini enggak menghadap kiblat, kiblatnya sana misalnya. Apalagi begini membelakangi kiblat ujung jarinya. Tetapi beliau menghadapkan ujung-ujung jari ini ke kiblat sehingga ditekuk begini baru dia duduk, sehingga ujung-ujung jarinya semua menghadap ke kiblat, ditekan. Makanya menjadi sunnah beliau pula dalam sujud beliau yarussu baina aqibai, menempelkan erat di antara kedua tumitnya sehingga kedua tumit beliau ditemukan, disatukan, lalu jari jemarinya ditekan ke arah kiblat. Di dalam hadis para fuqaha sebutkan, jika seseorang tidak mampu untuk sujud pada salah satu dari 7 titik ini karena uzur yang ada padanya, misalnya gak bisa sujud pada dahi dan hidungnya. Kenapa? Hidungnya papras habis jatuh. Misalnya anak jatuh, luka dia sakit. Gak mungkin kemudian hidungnya ditempelkan, sakit luar biasa. Nah, apakah kemudian tetap titik-titik yang lain dia wajib untuk sujud padanya? Ini telapak tangannya tetap, lututnya, ujung kakinya tetap suci atas itu ataukah tidak? Allah di At-Taghabun menyebutkan fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah semampumu, kamu mampu sujud hanya dengan telapak tangan, lutut dan kaki, ibu jari-jari kaki. Makanya sujudlah dengan itu, hidupmu gak bisa ma'dzur karena memang ada luka atau sakitnya. Tapi tidak berarti yang lain juga gugur. Yang lain tetap kamu lakukan karena itu dalam kemampuanmu. Kamu bisa melakukan karena Allah perintahkan tadi, taati Allah, takwalah kepadanya semampu yang bisa kamu lakukan. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah pun sebutkan Allah tidak akan bebani seseorang di luar kemampuannya. Kecuali pada situasi tertentu yang memang tidak memungkinkan bagi seseorang untuk melakukan yang lain-lainnya. Misalnya seseorang tidak bisa membungkukkan punggungnya, nas'alullahal afiyah wassalamah, misalnya dia kecetit atau semacam itu, gak bisa bungkuk gini, sakit. Tapi yang sakit kan punggungnya, yang lain kan gak. Apa kemudian dikatakan tetap kamu tanganmu letakkan di bumi, nah dahimu, sementara dia membungkuk aja tidak kuat dan tidak mampu. Maka dalam posisi yang semacam ini tidak wajib untuk dia melakukan sujudnya pada titik-titik yang lain, gitu. Gugur semuanya, gitu. Gugur dahinya, tangannya, lututnya, karena emang dia tidak memungkinkan melakukan itu. Beda dengan yang ini. Kalau yang ini kan yang gak bisa hidungnya saja, tangannya gak ada apa-apa, misalnya gak masalah nempel ke bumi, ya hidungmu jangan tempelkan, kamu angkat hidungmu kalau ada lukanya dan semisal itu. Termasuk pula kalau seseorang mengangkat sebagian anggota sujudnya karena hajat, karena kepentingan dan sebentar. Artinya kalau enggak justru akan terganggu kekhusyuan dia di dalam sholatnya. Misalnya udzur ini kalau salah satu dari kakinya gatal luar biasa, dan ini dalam posisi sujud, imamnya belum bangkit dari sujud, agak lama misalnya sujudnya, gatal, gak mungkin dia biarkan terganggu kekhusyuannya, digaruk garuknya tentunya dengan kaki yang satu, maka diangkat. Misalnya kaki yang kanan diangkat, sehingga ketika itu kan dia gak sujud pada kedua titik di kedua ujung jari jemari kakinya, karena itu diangkat, cuma satu yang sujud. Ini digunakan untuk garuk, misalnya digesek-gesekkan ke telapaknya yang gatal misalnya. Yang semacam ini masih dibenarkan oleh para ulama karena ada hajat, ada kepentingan untuk menjaga kekhusyuan sholatnya. Memang benar saat itu tidak dikatakan berarti dia gak sujud di 7 titik, ya memang ya ketika itu sujud di 6 titik yang satu diangkat, tetapi kan ada hajat, bukan semau dia malas-malasan gitu, bukan. Ada hajat untuk dipakai menggaruk untuk menghilangkan gatal atau semisalnya, maka itu boleh. Demikian pula termasuk dalam pembahasan kalau terhalangi seseorang itu dari tempat sujudnya, apakah sujudnya menjadi sah ataukah tidak. Kalau penghalang ini salah satu dari anggota tubuhnya, maka itu tidak boleh dan tidak sah tanpa udzur. Artinya dihalang misalnya kaki tadi, yang kanan ditumpukkan, diletakkan di atas yang kiri, dihalangi dari bumi dengan kaki kirinya, tanpa ada hajat, gak ada udzur, gak ada apa, maka itu tidak sah, tidak boleh terhalang salah satu dari 7 ini dengan anggotanya, anggota tubuhnya sendiri, maka ini enggak boleh. Tetapi jika bukan dari anggota tubuhnya, jika bukan dari anggota tubuhnya, kalau selama itu menyambung, menyatu, maka tidak mengapa kalau itu pun ada hajat. Selama itu menyambung, tidak mengapa, tapi dengan catatan kalau memang ada hajatnya. Kalau gak ada hajatnya, makruh. Kalau gak ada kepentingan, gak ada hajat, itu makruh. Seperti apa yang bukan dari anggota tubuhnya dan itu menyatu? Seperti misalnya imamah, nyatu di tubuhnya. Atau bajunya, misalnya kamu sholat di luar karena Jumatan misalnya, atau apa, sholatnya sampai luber keluar sana, panas. Apalagi di Arab sana, panas. Kamu sujud, nyengat ini tehel di bawah. Maka kamu lindungi dahi kamu. Kalau pakai imamah, ya imamahnya diletakkan di tanah. Kemudian dia sujud di atas imamahnya. Dia terhalang dengan tempat sujudnya dengan sesuatu yang menyatu dengan tubuhnya. Atau orang dulu, atau sekarang sebagian, bajunya lebar-lebar, besar-besar. Sehingga dia letakkan begini, kemudian dia sujud di lengan bajunya misalnya. Berarti ini kan ada hajat supaya terlindung dari panas, maka boleh. Atau tangan supaya enggak panas, karena ini panas. Ya dimasukkan begini, dia sujud di lengan bajunya. Nah, maka ini boleh. labas. Tapi kalau enggak ada hajat, enggak ada apa-apa. Nah, cuma entah karena apa, sebagian orang berlebihan menjaga tubuhnya, takut, waduh, nanti kena debu ini. Nah, padahal sudah dikasih bedak, dahinya, hidungnya sudah dikasih apa namanya? Apa sih alatnya perempuan? Hah? Bukan. Komedo atau apa? Seputar itulah. Al-Muhim. Takut waduh nanti kena debu, nanti kotor gini. Nah, lalu kainnya diletakkan di situ untuk menghalangi hidungnya dan dahinya dari bumi. Enggak ada hajat itu. Hajat yang tidak dibenarkan, maka makruh. Kalau tadi kan siapa tak orang, siapa yang tahan panas? Terutama kalau siang hari misalnya Jumat, panas sampai luber banyak, panas jam 12 tengah siang tang-tang kayak gitu. Apalagi di sana. Yang pernah ke sana insyaallah tahu. Di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Jumat luber sampai luar. Dan panasnya naudzubillah sampai 60 derajat, 55. Ini tekel kayak open panasnya. Nah, kamu sujud di situ ya, enggak mungkin kuat orang. Nah, maka imamahnya dipakai untuk pelindung atau telapak tangannya. Makanya di hadis Anas radhiyallahu an di Bukhari Muslim, kunna nusalli ma'an nabi fi shiddatil har fa idza lam yastati ahaduna an yumakkina jabhatahu minal ard basata thawbahu fasajada alaih. Kami salat bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam di musim yang sangat panas. Maka kalau kami enggak kuat untuk sujud karena panasnya, kami hamparkan baju kami atau imamah kami untuk kemudian kami sujud di situ. Maka ini hajat semacam itu diperbolehkan. Dengan demikian pula seharusnya pemisah itu kalau itu terpisah dari tubuhnya, kalau memang itu khusus hanya untuk dahinya atau hanya untuk hidungnya, maka itu makruh. Tetapi kalau itu menyeluruh pada seluruh tubuhnya, maka itu tidak mengapa. Yang menyeluruh seperti apa? Seperti sejadah. Jadi misalnya di panas tadi siang hari, dia gelar sejadah atau tikar atau koran atau apalah semua. Jadi dia sujud, dia sholat di atas semua itu. Tangannya semua di sejadahnya, lutut kakinya, dahinya semua. Maka itu enggak mengapa. Kan terpisah, enggak ada pada tubuhnya sekarang. Kalau yang tadi kan bersama tubuhnya, baju, imamah. Nah, kalau perempuan mungkin apa mukenahnya, hijabnya, jilbabnya enggak mengapa. Tapi kalau itu hanya khusus pada sebagian enggak boleh, makruh. Misalnya panas tadi dia sujud untuk menahan dahinya hanya dengan sapu tangan. Dia keluarkan sapu tangannya misalnya, dia letakkan untuk dia sujud di situ. Sekarang yang dilindungi atau yang terpisah dari bumi hanya dahinya atau hidungnya. Tangannya tetap dipanas, lutut kakinya tetap dipanas. Maka ini makruh, bukan hanya sekedar makruh, tetapi juga lebih dari itu, tasyabbuh, menyerupai perbuatan kaum Rafidhah la'anahumullah, perbuatan kaum Syiah yang kalau mereka sujud harus di atas batu atau tanah yang menurut mereka itu dari kubur Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Kalau enggak sah sujudnya bagi mereka. Maka kamu lihat enggak dimanapun kecuali pasti dia bawa batu ini. Nah, nanti dia mau sholat diletakkan di tempat sujudnya, dia sujud nanti di situ. Hanya pada dahinya saja. Untuk dahinya dia harus di batu Karbala, Karwabala, untuk kar itu artinya mundur ke belakang. Balak ya balak. Itulah asal penamaan Karbala, Karwabala. Nah, al-muhim, menyerupai perbuatan Majusi, Syiah, Rafidhah. Karena mereka Majusi, agama tersendiri, bukan dari Islam, bukan kelompok sempalan di dalam Islam, bukan sekte yang sesat di dalam Islam, tetapi mereka agama terpisah sudah dari Islam. Mereka punya ajaran sendiri, punya keyakinan sendiri dan lain-lainnya yang di luar Islam. Dan kejahatan mereka semenjak dahulu begitu nyata, tidak satu musuh pun bagi Islam dan muslimin kecuali pasti Syiah bersama mereka. Bersatu padu, bergotong royong, saling membantu, saling ini untuk menjatuhkan Islam dan kaum muslimin dari semenjak dulu. Enggak ada musuh satu pun yang hasad dan benci kepada kaum muslimin dan Islam kecuali Syiah bersamanya. Nah, makanya kita berharap dan hendaknya masing-masing kita banyak berdoa kepada Allah agar Allah hancurkan kekuatan kaum Rafidhah Yaman, kaum Syiah Hawthiyah, akhzahumullah wa dammarallahu alaihim wan naru mathwal lahum. Yang jelas kalau sesuatu itu terpisah tinggal dilihat, kalau hanya untuk dahimu enggak boleh menyerupai Majusi Syiah. Tapi kalau itu menyeluruh seperti sejadah atau tikar dan semisalnya, maka itu tidak mengapa. Nah, Demikian pula kalau seseorang itu sujud, harus difahami adanya istiqrar. Istiqrar itu tenang. Dia sujud dengan tenang begini, dengan tumaknina, dahi, hidung, tangan, lutut, kakinya, jari, semuanya sujud dan dia lakukan dengan penuh kekhusyuan dan ketenangan. Itu harus penting di dalam sujud. Maka jika seseorang sujud di atas kendaraan yang memang harus dia sholat di situ, misalnya pesawat terbang, boleh sah sujudnya karena dia bisa tenang di situ sujud. Pesawatnya masya Allah anteng, gitu. Kamu bisa sujud di situ dengan tenang, sujud. Bukan dengan duduk di kursi sholat. Alhamdulillah banyak tempat di, kalau di pesawat Saudi Airline yang kita tahu disediakan musholah memang. Jazakumullah khair. Ada musholah khusus memang untuk orang sholat. Tapi maskapai lain gak ada. Tapi banyak tempat di depan pintu emergency atau semisal itu. Alhasil kamu bisa sujud tenang di situ. Apalagi itu kapal laut atau semisalnya, lebih tenang kamu sholat di situ. Sehingga kalau itu suatu yang bergerak, suatu yang naik turun dan nggak tenang, maka nggak dibenarkan karena kamu nggak bisa sujud dengan tenang, turun begini atau naik atau semisalnya. Nah, walhasil itu beberapa pembahasan terkait hadis. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين.